12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Kamis 19 Mei 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Nico Firza. Pemerintah janji selesaikan 11 kasus HAM di Papua. Direktur Mitsubishi Motor mengundurkan diri. Penggalian kuburan massal 1965, Luhut Binsar Panjaitan libatkan TNI. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Loksemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam dan jajarannya berjanji menyelesaikan 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk kasus Biak Numfor 1998 dan peristiwa Paniai 2014. BBC Indonesia melansir, penyelesaian hukum terhadap 11 kasus tersebut melibatkan Mabes Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Polda Papua, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Masyarakat Adat Papua, Pegiat HAM, dan Pemerhati Masalah Papua. Dari 11 kasus dugaan pelanggaran HAM, Polda Papua dan Kodam 17 Cendrawasih diberi kewenangan menyelesaikan 4 kasus dugaan pelanggaran HAM. Adapun 5 kasus akan ditangani secara hukum oleh Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta Komnas HAM dan 2 kasus lainnya yaitu kasus penyanderaan Mapenduma 1996 dan kerusuhan Biak Numfor 1998 akan diselesaikan melalui keputusan politik. Sederalun, Mitsubishi Motors mengumumkan bahwa presidennya, Tetsuro Aikawa, mengundurkan diri di tengah skandal manipulasi data efisiensi bahan bakar. Pengumuman itu disampaikan sendiri oleh Tetsuro Aikawa dalam jumpa pers di Tokyo kemarin. BBC Indonesia melansir, produsen mobil Jepang ini sudah mengakui bahwa penggunaan sistem uji yang digunakan untuk mengelabui data bahan bakar kendaraan sudah dioperasikan selama 25 tahun terakhir. Sistem digunakan di beberapa model yang dipasarkan di dalam negeri sejak 1991, meskipun ketika itu terjadi perubahan peraturan, namun Mitsubishi tidak mengindahkan tuntutan perubahan. Sejauh ini belum jelas sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada Mitsubishi karena melanggar peraturan efisiensi bahan bakar. Penyelidikan lebih mendalam masih dilakukan oleh pihak berwenang. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan akan melibatkan TNI Angkatan Darat pada rencana penggalian kuburan massal kasus 1965. Luhut, Purnawirawan TNI berpangkat jenderal, juga membantah TNI AD menentang upaya penelusuran sejarah yang digagas pemerintah. CNN Indonesia melansir, Luhut mengatakan ia akan membentuk tim terpadu untuk meneliti kuburan massal korban pembantaian tragedi 1965. Tim itu akan bekerja sesuai dengan resume data kuburan massal yang diserahkan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 9 Mei lalu. Bejo Untung, pimpinan Persatuan Para Penyintas Tragedi 1965, menyebutkan setidaknya terdapat 122 kuburan massal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kemarin, Luhut telah menerima rekomendasi penyelesaian tragedi 1965 yang diserahkan Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo. Agus berstatus sebagai Ketua Pengarah Simposium 1965. Sederalun, pelaksana tugas Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan, menyayangkan ancaman boikot yang dilakukan kelompok 85. Kelompok 85 yang terdiri dari klub-klub anggota PSSI dikabarkan tak mau menghadiri Kongres Tahunan PSSI yang akan digelar di Balikpapan pada 1 Juni 2016. CNN Indonesia melansir, mereka menuntut agar PSSI segera menggelar Kongres Luar Biasa dalam waktu dekat. Bila dalam waktu maksimal 3 bulan permintaan itu tidak ditanggapi, maka mayoritas anggota PSSI itu mengancam akan mengadu ke FIFA. Lebih lanjut, Hinca menghimbau agar para anggota lebih baik bersurat kepada PSSI mengenai keinginan mereka untuk dibahas pada kongres. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Yulita BT, ibunda dari tenaga kerja wanita Dolvina Abu meninggal dunia Rabu pagi tadi. Juru bicara keluarga Dolvina, Dominikus Fahi, mengatakan Yulita meninggal setelah stres berat memikirkan Dolvina yang meninggal dalam kondisi tak wajar. Kompas.com melansir, jasad Dolvina penuh jahitan dan sejumlah organ tubuhnya hilang. Semenjak Dolvina meninggal, Yulita selalu murung dan malas makan. Dia stres berat memikirkan Dolvina yang merupakan putri kesayangannya. Apalagi satu bulan sebelum Dolvina meninggal, keduanya sempat saling telepon dan Dolvina mengabarkan akan segera pulang ke kampung halaman. Dengan meninggalnya Yulita, Dominikus pun berharap pemerintah daerah setempat dan aparat hukum segera menuntaskan kasus Dolvina Abuk sehingga keluarga bisa mengetahui penyebab kematian Dolvina. Sederalun, Humas Lion Air Andi Saladin memastikan operasional pesawat dari PT Lion Group termasuk Batik Air tetap berjalan seperti biasa di Bandara Soekarno-Hatta. Hal tersebut dituturkan menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tentang pembekuan izin pelayanan penumpang dan bagasi atau ground handling PT Lion Group di Bandara Soekarno-Hatta hingga waktu yang belum ditentukan. Kompas.com melansir, keputusan itu dikeluarkan pada Selasa lalu dan efektif berlaku 5 hari setelahnya. Pembekuan izin ground handling disebabkan kesalahan prosedur pihak PT Lion Group pada kasus salah turun penumpang pesawat Lion Air JT161 Singapura-Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. 1 dari 4 bus yang seharusnya mengantar penumpang dari pesawat ke Terminal Kedatangan Internasional malah dibawa ke Terminal Kedatangan Domestik. Terkait dengan pembekuan izin ground handling, PT Lion Group masih belum menjelaskan bagaimana nantinya mereka memberikan pelayanan terhadap penumpang dan bagasi. Sederalun, ruangan sidang dengan agenda putusan terhadap Sony Sandra, terdakwa kasus pedofil di Pengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur, hari ini dijaga ketat. Itu diantaranya terlihat dari adanya pintu pendeteksi logam yang terpasang di ruang sidang Cakra, lokasi yang akan digunakan bersidang nanti. Kompas.com melansir, selain itu pihak kepolisian juga terlihat tidak mau kecolongan terhadap adanya gangguan apapun. Mereka melakukan geladi bersih di ruang sidang hingga lingkungan pengadilan. Sedikitnya 150 personel polisi dari berbagai unsur dikerahkan untuk pengamanan. Mereka bertugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sejauh ini sidang vonis yang akan dilakukan secara terbuka itu masih belum ada tanda-tanda dimulai. Pihak pengadilan juga terlihat merapikan ruang sidang yang ada. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Kamis 19 Mei 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.